Saudara, kalau kita melihat tema ya saudara ya, maka bulan ini adalah bulan-bulan kita mengakhiri pembahasan kitab Keluaran, saudara ya. Saudara, kita akan melihat Keluaran 20, saudara. Rasanya atau mestinya secara otomatis, saudara ya, bukan seharusnya, tapi semestinya secara otomatis saudara menghafal bagian ini, ya, Keluaran 20, saudara ya. Karena terus terang saja, saudara ya, kita malu sama anak-anak orang Israel atau orang-orang Yahudi, saudara ya. Mereka belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi dia sudah ditanamkan hafal firman Tuhan, saudara ya. Nah, walaupun demikian ya saudara ya, itu tidak menjamin, memang tidak menjamin seseorang kemudian betul-betul hidup di dalam firman Tuhan. Tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, mengerti kehidupan yang Tuhan beri, ya, walaupun saudara tidak hafal secara urutan, tapi sungguh saya berharap saudara bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, saudara ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mohon dengan bangkit berdiri kita membaca secara bersama-sama, saudara ya. Namun setiap kali ada ayat, coba kita bacanya kompak, saudara ya. Ini tentang ke-10 firman. Kita baca dengan kompak ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari tempat perbudakan. Amin. Silakan duduk, saudara. Hati saya senang, saudara ya, mendengar pembacaan firman pada hari ini. Saya merasakan kekompakan, saya merasakan kesehatian, saudara ya. Saudara, tidak banyak kita bisa membaca dalam jumlah lebih dari 100 bisa kompak, saudara ya. Karena itu saya senang. Dan saya sungguh merasakan ini satu firman yang saudara menjadi bagian hidup kita. Ya, saya ulangi saudara, kalimat-kalimat tertentu, kata-kata tertentu, saya beri penekanan ya. firman ini menjadi kehidupan kita, bukan menjadi hukum bagi kita, ya, tetapi menjadi kehidupan. Saudara, ini yang biasa ada di buku dan dituliskan, ya. Ini 10 hukum, coba ditampilkan di slide. Ya, saudara, kalau melihat di KPPK, lihat di berbagai cetakan, biasanya ditulis 10 hukum. Dari dulu kalau saya membaca, kalau ada kalimat 10 hukum, hati saya tidak tenang, saudara ya. Karena saya tidak merasa itu hukum. Bukan. Itu adalah firman Allah. Apa bedanya, saudara? Hukum itu mematikan seseorang. Tetapi firman Allah itu menghidupkan. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan 10 firman, Dia bukan tiba-tiba langsung 10 hukum. Hari ini saya mengkhotbahkan 10 hukum ini bukan tiba-tiba saya, saudara datang ke gereja, ini 10 hukum. Bukan. Tetapi berminggu-minggu sebelumnya kita bersama-sama melihat bagaimana umat Israel mendapat perlindungan, mendapat mujizat, tanda bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu penuh kasih, bahwa Allah Yehova itu benar-benar Allah yang memberikan kehidupan. Saudara, ada seorang Kristen yang mengenal Tuhan, kemudian hatinya begitu berkobar-kobar melayani Tuhan, saudara ya. Sehingga dia menghafal Alkitab, menghafal 10 hukum, saudara ya. Kemudian ada orang lain yang tidak kenal Tuhan, saudara ya. Dia orang yang ya hidup seperti orang lain. Kemudian ketika dia ngambil barang orang lain, langsung teman yang baik, jangan ambil. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Hah? Saya enggak mencuri. Kan biasa ini barang nganggur saya pakai. Ributlah mereka, saudara ya. Maksudnya baik orang ini memberikan firman Tuhan. Tetapi menyatakan firman dalam bentuk hukum. Kamu kalau nanti mencuri, Tuhan marah. Kamu dihukum ini itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, LAI saya senang sekali ya. Kemudian dia tidak memberikan ya judulnya ini, perikopnya ini tidak diberikan 10 hukum. Tapi firman Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita mengingat sebelum perintah firman Tuhan ini. Ayat 1, orang Israel itu menderita, berteriak, ditindas orang Mesir. Betul ya, saudara ya. Ya berteriak, Tuhan tolong. Coba kita flashback sebelumnya. Kenapa orang Israel bisa di Mesir? Ada kelaparan. Dia ke Mesir menjadi tamu kehormatan karena Yusuf. Tapi ketika 400 tahun kemudian, kira-kira demikian saudara ya, setelah Yusuf meninggal, generasi berikutnya mungkin hidupnya bagaimana? Akhirnya orang Israel menjadi budak bagi orang Mesir. Dan mulai ditindas, mereka berteriak. Saudara, ini yang melatar belakangi 10 firman ini, saudara. 10 cara hidup orang Kristen. Saudara, ketika mereka berteriak, lalu Tuhan tidak segera memberi pertolongan. Coba bayangkan, berteriak, bergumul, nunggu Musa itu bisa menjadi baru Musa kemudian lahir, ya kan? Tuhan menjawabnya dengan kelahiran Musa. 40 tahun Musa belum bisa apa-apa. 80 tahun kemudian mulailah Musa. Dengan pergumulan Tuhan menyelamatkan Musa terlebih dahulu. Tuhan membuat Musa betul-betul percaya kepada dia. Barulah dia membuktikan. Itu sebabnya saudara, satu headline yang harus ada di kepala kita. Saudara, Tuhan tidak memberikan hukum. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan supaya umat Israel hidup saya yakin, saudara ya, walaupun ini tidak dicatat di Alkitab, ini hanya penafsiran. Kalau umat Israel itu selama hidup di Mesir, dia taat perintah Tuhan, pasti dia tidak menjadi budak. Orang datangnya dia menjadi tamu kehormatan. Betul ya? Yusuf itu kan diminta, keluargamu datang ke sini, silakan minta tempat di mana engkau yang anggap baik. Tanah Goshen, tanah paling subur di Mesir. Kalau bukan tamu kehormatan, mana mungkin Firaun memberikannya? Firaun menghormati keluarga dari Yusuf. Tapi mengapa kemudian jadi budak? Ini penafsiran saya, saudara ya. Karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Karena mereka mulai melanggar petunjuk kehidupan Tuhan. Mulai moralitas mereka hancur. Mulai mereka menjadi budak orang Mesir. Ketika mereka berteriak, Tuhan memberikan pertolongan. Lalu 80 tahun kemudian langsung segera keluar. Bisa keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian yang penuh limpah susu dan madunya. Dikatakan 4 hari perjalanan atau 40 tahun, saudara. Kenapa 40 tahun? Tuhan memberikan banyak tanda. Tuhan memimpin. Karena itu, saudara ya, ini ringkasannya, saudara ya. Ini enggak ada yang salah, saudara ya. Di sini dikatakan, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini benar, saudara ya. Kemudian, jangan buat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini kalimat tidak ada yang salah. Tetapi memang ada yang dipotong. Dan hari ini untuk mengingatkan saya dan saudara, ada kalimat penting yang dipotong. Ini enggak ada salahnya, ya kita menghormati yang menyusun. Saudara, mari kita kembali ke Keluaran 20. Keluaran 20 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman itu, akulah Tuhan Allahmu. Sama toh? Jangan ada padamu Allah lain. Akulah Tuhan Allahmu. Kalimat berikutnya apa, saudara? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan sembarangan. Aku ini Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari Mesir dengan segala hal yang saya lakukan. Saudara, kerap kali terus terabaikan. Saudara, kalimat ini tidak bisa dihilangkan. Bukan berarti ini harus ditambahkan. Tidak, saudara, tidak. Tetapi saya ingin katakan, saudara, ya, bahwa di sini dikatakan dengan jelas ketika Tuhan memberikan 10 firman ini, petunjuk kehidupan ini. Ingat, ingatlah bahwa engkau itu bukan siapa-siapa. Engkau budak dan engkau memang menjadi umatku karena perbuatanku. Akulah yang mengeluarkan engkau. Gak ada orang yang bisa berkata, oh bukan Tuhan yang mengeluarkan Israel dari Mesir. Tidak, sampai hari ini seluruh umat Israel tidak bisa berkata, oh kami keluar karena kepandian kami. Tidak, karena perlindungan Tuhan. 10 tulah diberikan kepada Mesir. Perjalanan 40 tahun. Yang jelas-jelas, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak langsung memberi 10 firman atau aturan kehidupan ini. Tetapi bukti nyata, bukti nyata. Saudara, ada seorang yang mempunyai anak ya. Ya, ini banyak terjadi peristiwanya. Ketika dia melahirkan anak karena satu dan lain hal, kemudian anak itu diadopsi, saudara. Orang tua yang mengadopsi hidup dengan baik, membesarkan anak itu dengan kecukupan gizi, memberikan kasih sayang, dan membesarkan anak ini dengan benar, saudara ya. Lalu anak itu mulai tumbuh dewasa, tiba-tiba mamanya kandung, dia ngomong, mau minta. Saya, ini mama kandungmu. Terjadi polemik, ujung-ujungnya silahkan pilih anak itu disuruh memilih. Mama kamu siapa? Dengan spontan anak itu berkata, mama yang mengadopsi, inilah anak mama saya yang asli. Dia yang membesarkan saya, dia yang mengasihi saya tidak kenal kamu. Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan ketika mengadopsi saudara. Saudara umat berdosa, saudara orang yang tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dengan tangannya yang penuh kuasa, Tuhan mengeluarkan umat Israel. Dan kemudian membawa mereka ke tanah perjanjian. Hari ini, saudara, Tuhan menyelamatkan saudara dari hukuman kekal. Dengan memberikan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukti nyata kasih dan anugerahnya yang begitu besar. Sehingga hari ini saya dan saudara bisa berkata, aku menjadi orang pengikut Kristus dan aku mendapatkan jaminan keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kemudian memberikan saran-sarannya. Bagaimana seharusnya saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen, bukan hidup semaunya sendiri. Padahal di perjanjian lama sudah dituliskan, Ulangan pasal yang ke-6, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian diulang lagi oleh Yesus, ya, pada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu. Saudara, ini bukan suatu perintah, ini bukan suatu hukuman, tetapi ini adalah petunjuk kehidupan. Supaya saya dan saudara dalam di dunia ini, sekalipun penuh dosa, kita bisa menikmati sukacita surgawi. Saudara-saudara, ini bukan omong kosong. Itu sebabnya saudara, lalu bagaimana sikap saya dan saudara untuk menjadi orang Kristen? Saudara, saya tidak berharap saudara menjadi orang Kristen karena disuruh orang tua. Saudara sebaiknya enggak usah deh. Enggak usah ibadah, enggak ada gunanya. Oh, saya sungkan. Tapi kalau saudara berkata gini, oke, saya enggak tahu nih tentang kekristenan. Tapi saya mau belajar. Saya angkat 2 jempol saya. Saya memang belum kenal Tuhan. Tapi kata teman saya, kekristenan baik. Saya mau belajar. Saya angkat untuk saudara 2 jempol. Tapi lebih daripada ini, saya berharap saudara mengalami sendiri siapa Yesus. Siapa juru selamat saya dan saudara. Kalau ada orang Kristen berkata, oh semua agama sama. Saya jadi bertanya, apakah dia kenal Tuhan? Kalau dia kemudian berkata, oh semua agama mengajarkan baik. Oh saya tahu Tuhan itu Esa. Tapi tidak pernah mempunyai pemahaman, pengertian sendiri bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah saya. Saudara, saya berani katakan tinggal tunggu waktunya orang yang demikian akan keluar dari gereja. Saudara, kekristenan menawarkan keselamatan. Dan itu adalah karya Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri saya dan saudara. Kemudian saya dan saudara merespon itu menjadi anak-anak Allah. Bukti. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam 10 hukum ini, 10 firman ini dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang membawa saudara menjadi orang Kristen? Apa yang menjadi saudara datang duduk ke gereja? Apa yang menyebabkan saudara mau mengeluarkan harta saudara, memberikan persembahan kepada Tuhan? Oh ada, bukan orang Kristen juga kasih persembahan saudara ya. Ya, karena dia rasa oh gereja tempat panti sosial yang minta-minta, udah saya kasih uang saya. Tapi dia gak beri persembahan. Ya, ini ada orang yang demikian, saudara ya. Dia bukan memberi persembahan. Bahkan orang yang seperti ini mencemarkan nama Tuhan. Karena dia tidak memberi persembahan, tetapi dia menghina gereja dengan mengatakan itu gereja suka minta-minta. Ironinya, ada beberapa pengurus gereja yang salah menanggapinya. Kalau gereja kurang terus minta-minta, tidak demikian caranya, saudara. Kalau sampai gereja kekurangan, doa, puasa, berteriak, berseru kepada Tuhan, biar Tuhan yang kirim uang itu. Kalau saudara tidak percaya uang jatuh dari langit, berdoalah bagaimana Tuhan membuat mujizat yang kesekian kalinya. Memang bisa saja sampai hari ini saya juga yakin Tuhan bisa buka tingkap langit dan menjatuhkan uang. Saya tidak ragu kalau Bank BI bisa mencetak uang, manusia bisa mencetak uang, apalagi Tuhan untuk menaburkan uang. Tapi bukan itu, saudara. Tuhan bukan melakukan hal itu. Karena itu, saudara, sebelum kita, saya, menjadi orang Kristen, pertanyaannya sederhana, saudara. Pernahkah saudara mengalami siapakah Yehova itu? Siapakah Yahweh itu? Saudara, dalam kelas katekisasi, saudara ya, satu tema yang paling sulit dijelaskan bukan tentang doktrin Alkitab, saudara ya, bukan tentang doktrin Allah. Doktrin Allah juga mengalami kesulitan. Ya, tetapi ketika menjelaskan ketritunggalan Allah itu bukan hal yang gampang. Mau pakai teori apapun, saya sendiri membuat satu rumusan tersendiri ketika waktu kuliah. Pendeta Stephen Tong juga memberikan ilustrasi, tetapi dengan rendah hati berkata, kami tidak bisa menjelaskan ketritunggalan Tuhan. Saudara, lalu apa yang saya ajarkan dalam Allah Tritunggal waktu kelas katekisasi? Saya tidak pernah berkata begini, saudara, ini bukti bahwa Allah Esa. Saya enggak pernah katakan begitu. Saya pertama kali, kemudian memang saya berkata begitu ya, untuk menjelaskannya. Tapi yang pertama kali saya katakan, kalian semua yang di sini, yang katekisasi, saya tanya, Tuhan itu satu apa tiga? Satu, Pak. Semua satu? Satu. Yakin? Yakin. Kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bingung. Satu apa tiga? Satu, Pak. Gimana jelasinnya? Enggak tahu. Saya katakan itulah penjelasan yang pertama. Yang harus saudara pegang, Allah itu Esa. Tapi penjelasan yang kemudian dengan logika saya, mari kita belajar. Saudara, kita tanya di luar orang yang enggak percaya Tuhan. Tuhannya orang Kristen berapa? Tiga. Lah ini orang yang kelas belajar katekisasi baru kenal Tuhan, gak ngerti apa-apa. Kok dia bisa menjawab Tuhan satu? Saya ngomong itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau hari ini kamu minta dibaptis, siapa yang suruh? Saya tanya. Orang tua gak usah ikut baptisan kalau gitu. Saya sendiri, saya angkat jempol. Pak, saya gak mau dibaptis tapi saya mau belajar katekisasi. Saya angkat jempol. Saya pengen ngerti, boleh gak dibaptis? Boleh. Saya pengen belajar, boleh saya angkat jempol. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan bukan karena sekedar pengertian, sekedar teori, bukan sekedar dari orang, tapi pengalaman dari kehidupan. Saya mau bertanya kepada saudara, tapi kebetulan ini MC-nya tadi, liturgisnya Bu Ika ya, saya sudah tanya. Saya tanya Bu Ika, kenapa kok tidak mau meninggalkan gereja? Minta tolong Bu Ika boleh berdiri di sini ya. Katanya dia deg-degan, saudara ya. Gak apa-apa Bu Ika, saya jadi ada yang nemenin deg-degannya, saudara ya. Kenapa Bu Ika kok tidak meninggalkan Tuhan? Kenapa Bu Ika jadi Kristen? Kalau ditanya, itu adalah anugerah Tuhan. Karena saya pernah untuk meninggalkan Tuhan. Karena lagi itu kesaksian hidup saya, pernah, ini benar-benar kisah nyata, saya belum hampir meninggalkan Tuhan. Karena waktu pada saat itu, pergumulan hidup saya itu begitu berat. Bahkan saya juga hampir bunuh diri. Gitu. Kayaknya, aduh berat banget. Saya bilang, aduh Tuhan, kok orang lain kok berkati, sini berkati gitu kan ya. Aku sudah melayani Engkau gini itu, kok mana Tuhan gitu kan. Jadi aku kecewa dengan Tuhan. Adalah aku tidak meninggalkan Tuhan, benar-benar aku mau meninggalkan Tuhan, tapi itu ada satu kekuatan yang menarik saya untuk kembali lagi kepada Tuhan. gitu. Kembali lagi kepada Tuhan. Itu. Jadi saya bilang itulah ada anugerah Tuhan. Dan saya yakin seperti firman Tuhan bilang, enggak ada satupun orang yang Tuhan di tangan Tuhan, di genggaman tangan Tuhan, enggak ada satu orang pun yang bisa mengambil siapapun, bahkan iblis pun, dengan penderitaan kah, dengan kesusahan kita kah, dengan sakit penyakit kah, tidak ada yang bisa mengambil, itulah anugerah Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Bu Ika ya, terima kasih. Saudara, kalau jadi orang Kristen karena kata orang, oh saya mendengar kesaksian, saudara, oke, baik, itu gak ada masalah saudara ya. Tapi kalau hanya berhenti sampai di situ, tidak mengalami Tuhan, saya harus katakan tinggal tunggu waktu akan keluar dari gereja. Dan jangan pernah berkata, oh dia ini yang ngajak ke gereja saya. Saudara bisa ngajak puluhan ribuan kali, tapi kalau Tuhan tidak memanggil orang itu, makanya dalam prinsip dasar PI, tidak boleh kita ngajak-ngajak, oh nanti kalau ikut Tuhan baik masalahmu selesai. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ikut Tuhan, Stefanus dilemparin batu. Ikut Tuhan, mati. Jadi jangan memberikan kesaksian yang bohong. Ikut Tuhan, masalah selesai. Kemarin ngobrol-ngobrol canda gereja, ada nama gereja namanya gereja pasti sukses. Ya betul saudara ya, gerejanya Tuhan itu pasti sukses, berhasil. Tapi suksesnya masuk surga gitu loh. Bukan suksesnya karena kaya gak ada masalah, tidak. Paulus berkata, selama aku melayani dihina, terjepit, tapi tidak pernah saya merasa sampai kemudian kehabisan akal. Saya ditindas, tapi tidak apa-apa. Itulah luar biasanya kekristenan. Itu sebabnya 10 perintah ini bukan diawali, bukan sekedar aku Tuhan itu Esa. Aku ini satu-satunya Tuhan. Sehingga muncul teori monoteis, bukan itu. Tetapi karena pengenalan umat Israel, berpengalaman dengan Tuhan, melihat, membuktikan, merasakan. Dia katakan, oh, udah saya mau gak ngerti monoteis lah, apalah. Saya tahu engkau Tuhan yang memimpin saya. Jadi umat Israel yang mengenal Tuhan betul-betul yang kemudian mewariskan kekristenan sampai hari ini. Tapi bukan semua umat Israel saya harus katakan. Ada yang jadi pemberontak-pemberontak. Ada yang tidak boleh masuk menginjak tanah perjanjian. Ada yang semua, saudara bisa lihat, umat Israel bukan berarti semua orang Israel, tapi hanya sebagian umat pilihan itu. Karena itu prinsip pelayanan kita. Orang yang melayani Tuhan, dia harus punya pengalaman dengan Tuhan. Lalu hidupnya ya tercermin dari 10 kehidupan ini. Kalau kemudian ada orang yang, oh aku diselamatkan, rajin ke gereja, tapi kerjaannya tipu-tipu, suap sana sini, berzina, mencuri, ngomong sembarangan. Maka tinggal tunggu waktu, saudara. Hari ini kita beribadah. Kalau ada di antara saudara yang belum berpengalaman dengan Tuhan, saudara mau datang, saya hormati, saya hargai. Mari sama-sama mengenal Tuhan. Bu Ika menyaksikan seperti itu. Saya yakin banyak orang yang merasakan. Jadi bukan kekristenan karena, oh saya dekat sama Pak Aksi. Jadi saya teman baiknya Pak Aksi. Jadi kemana-mana Pak Aksi ke gereja, gereja mana saya ikutin Pak Aksi. Ya jadilah Tuhannya Pak Aksi, bukan Tuhan Yesus. Oh saya senang sama Pak Bagio, baik, suka dikasih uang. Siapa yang ngomong gitu ya saudara ya. Oh enak tuh, ditolong terus. Saudara sesat kalau begitu. Sesat saudara ya. Saudara, Allah itu Esa. Allah yang membimbing umat Israel. Memang dia memakai tangan Musa. Mereka Tuhan memakai para nabi dan hakim. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, 10 perintah ini, 10 hukum ini adalah hukum bagi mereka yang hidup. Ini petunjuk hidup menjadi orang Kristen, menjadi umat Allah. Pak, saya pengin sih hidup kudus, tapi dunia ini kadang memaksa. Beberapa orang ngobrol, cerita, gimana ya Pak, bos, pimpinan suruh bohong, membuat pembukuan ganda. Terus saya tanya, waktu kamu membuat itu hatimu senang apa enggak? Berat Pak. Ya bagus, hatimu kudus, saya ngomong gitu. Kerja baik-baik, ikutin perintah bosmu, tapi ingat itu bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan lain, pergi tinggalkan tempat perusahaan itu. Saya tidak mengajarin karyawan memberontak, tidak. Karena pemberontakan itu ada sikap kemarahan manusia yang mengerikan. Satu kali saya pernah ceritakan, ada waktu saya menjadi pembina PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen di Malang, saudara ya. Mereka mau demo, saudara ya. Ketika mereka mau demo, dia minta saya, Pak, saya boleh gak ikut demo? Wah, saya gak siap terus terang ditanya itu, saya gak ngerti. Terus saya tanya, untuk apa? Ini Pak, dia menceritakan kekesalannya, kami ingin demo. Dia ngomong gitu. Saya ngomong, bagus sih, bagus. Saya ngomong, secara prinsip saya bisa menyetujui, saya ngomong gitu ya. Tapi saya tanya, kalau nanti waktu demo, kemudian ada di antara kawanan rombongan kamu itu emosinya tidak terkendali. Kemudian lemparin batu, kaca, lemparin batu, bertindak anarki. Saya mau tanya, kamu bisa mencegah enggak? Dia pikir. Atau kamu justru malah ikut dengan emosi kemarahan mereka? Mulai diem. Kemudian saya ngomong, saya tidak melarang kamu ikut demo. Tapi saya ingin katakan, ketika kamu ikut demo, ada kekacauan di sana, kamu bertanggung jawab. Jadi kalau kamu tidak bisa mendamaikan, menenangkan suasana, lebih baik kamu ngambil tindakan yang tepat. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh. Hari ini dunia kita penuh dosa, tapi bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Perjamuan kudus mengingatkan saya dan saudara, kalau ada pergumulan, ada masalah, hormatilah Tuhan, hormatilah diri Anda dengan jangan terlebih dahulu mengambil roti dan anggur. Selesaikan masalah saudara dulu. Kalau saudara mengeraskan hati, maka hati saudara akan mati. Perjamuan kudus tadi dari Imamat ya, petunjuk hidup barunya tadi dari berapa tadi ya? Imamat 19 ya. Kuduslah kamu karena Tuhan itu kudus. Kalau ada permasalahan, kesulitan, selesaikan terlebih dahulu. Dan Tuhan tidak memberikan hukum, tidak. Tuhan memberikan petunjuk kasih-Nya. Dan biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan sekali lagi, adakah saya orang Kristen atau bukan? Kalau saudara sudah berpengalaman hidup, ya, Bu Ika ngomong, saya sebenarnya bisa seperti ini ya karena anugerah, maunya sih, maunya juga enggak kesaksian ya Bu, saya paksa Ibu ya. Pak jangan, ya bukan masalahnya Ibu mau atau enggak. Saya memohon Ibu memberikan kesaksian. Ya, kesaksian juga bukan karena, oh saya mau kesaksian, wah terus kemudian menunjukkan, lalu merasa bangga dengan kesaksiannya. Bukan begitu caranya kesaksian. Kesaksian itu hati-hati saudara ya. Kalau kita bersaksi, maka tinggal tunggu sebentar lagi, iblis gini, kurang ajar, kamu berani berhadapan dengan saya. dia akan kerjain saudara. Jadi ketika kita bersaksi, hati-hati. Gitu ya. Tapi jangan takut ya Bu Ika, nanti Bu Ika kesini tanggung jawab saya saudara ya. Karena itu saudara, kesaksian itu bukan sekedar untuk kepentingan diri, bukan. Tapi biar nama Tuhan, ketika kita melihat tanda atau mujizat, bukan karena kita hebat, saya melihat tanda mujizat, saya mengalami, bukan itu. Tapi apakah saudara kemudian mengenal? Oh, tanda ini supaya saya bisa mengenal Yesus. Oh, tanda ini supaya saya semakin taat dan hormat sama Tuhan. Ada orang yang dapat mujizat semakin kurang ajar, saudara. Bisa melakukan mujizat tambah kurang ajar. Cepat sekalian dipenuhi Roh Kudus. Biasanya dengan tangan gini orang pada bergeletakan. Sekarang tidak, karena saking populernya dipenuhi langkah dengan Roh Kudus. Dengan kaki, saudara. Kurang ajar. Berani memerintah Roh Kudus dengan kakinya. Saya nyatakan kegeraman ini. Karena ada penyesatan-penyesatan. Saudara, hormat. Kalau kita bisa mujizat. Saya kemarin kaget, saudara ya. Ada seorang SMS saya. Pak, doakan. Saya 2 hari gak dapat kamar. Saya terima SMS itu, saya ngomong, Tuhan, ada jemaat minta, saya bisa apa Tuhan? Saya duduk, saya ngomong, Tuhan kasihani dia. 2 jam kemudian dia ngomong, Tuhan, terima kasih Pak, saya sudah dapat kamar. Saya ngomong, Tuhan, terima kasih. Engkau menjawab doa saya. Engkau melindungi saya. Saya bukan siapa-siapa. Saudara, apakah karena doa saya kemudian orang itu bisa dapat kamar? Atau karena belas kasihan Tuhan atas kami yang berdoa? Jangan pernah membanggakan kesaksian dan mujizat. Tapi kalau kesaksian itu membawa saudara mengenal Tuhan, semakin taat, semakin komitmen dalam pelayanan, itulah kehidupan kita bersama Tuhan. Biarlah 10 firman ini menjadi pedoman kehidupan bagi saya dan saudara. Perjamuan kudus mengingatkan Tuhan yang kudus. Mari kita lakukan, hormati dia dengan kekudusannya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau berbicara kepada kami. Kalau Engkau Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kami tidak layak. Kami orang yang sering memberontak terhadap Engkau. Keinginan kami terus menjauhi dari Engkau. Tuhan, terima kasih kalau Engkau berfirman kepada kami. Bahkan Engkau menyatakan hidup-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi bukti nyata pengalaman kehidupan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.